Anda masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways, pemirsa. Dan sekali lagi saya mengundang Anda yang berada di rumah untuk bisa telepon ke kami, bicara langsung dengan Pak Mario, memberikan pertanyaan atau komentar atau apapun di nomor telepon yang seperti biasa sudah Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Baik, kami telah melakukan polling dan kini kita akan lihat jawabannya di layar. Jawaban pertanyaan yang muncul dari 450 responden, ternyata yang memilih untuk bicara kepada ayah bahwa Anda mengetahui apa yang dilakukannya dan meminta beliau berhenti korupsi 97%, Pak, banyak sekali. B dan C sama-sama 1,5%. Jadi yang C ini melaporkan perbuatan ayah kepada yang berwajib, lalu yang B membiarkan saja, toh uangnya juga untuk kebutuhan Anda, gitu, Pak. Izinkan saya langsung bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang hatinya baik ini, dan saya mohon Anda jujur. Siapa yang mau melaporkan ayahnya ke polisi tadi? Super sekali. Oh, bisa ya, diberikan mikrofonnya. Ini kan ceritanya gitu ya. Silakan, Pak. Nama Anda siapa, Pak? Boleh berdiri, Pak. Agung. Pak Agung. Ya. Mengapa Anda sampai hati untuk melaporkan ayah Anda kepada polisi? Jadi sebelum saya kuliah, ayah saya tuh pernah bicara ya, nanti kalau kamu sudah bekerja, jangan sampai korupsi. Dan nanti kalau kamu mendapati bapak korupsi, jangan ragu-ragu untuk melaporkan bapak ke polisi. Oh, super sekali. Nah, itu ayahnya ayah teladan, anaknya anak teladan. Satu lagi tadi sana, silakan. Yang mana tadi? Yes. Bapak. Ya, bapak, silakan berdiri. Oke. Okay. Beritahu kami. Kameranya sampai ya? Yes. Salam super, Pak Mario. Salam super, Bapak. Saya Al-Amin dari Tangerang. Yes, Bapak. Bagi saya, kebenaran adalah kebenaran dan kesalahan adalah kesalahan. Tidak disekat oleh hubungan keturunan. Begitu. Good. Yang saya ingin tanyakan, mengapa Anda tidak berbicara dulu dengan ayah Anda? Dibicarakannya itu di belakang, Pak Mario. Jadi, karena ketika dulu, komunikasi didahulukan, seringkali itu merubah pandangan kita. Good. Boleh terus, jadi seperti itu. Super. Terus, ternyata sebentar. Ternyata ayah cerita, nak, uangku itu dari emas dari zaman Jepang dulu. Kalau itu, Pak Mario, sudah ada aturan undang-undangnya, dan itu sudah harus dikembalikan kepada negara. Sudah, sebagian hadiah dari pemerintah lah yang membuat dia kaya sekarang. Ayo. Jawabannya bagaimana kalau ayah bicara begitu? Seandainya ayah saya bicara seperti itu, berarti pandangan saya yang salah. Betul. Begitu. Tapi bapak sudah di mana? Di penjara. Untuk bapak di penjara, itu sebuah perilaku saya dari awal. Adapun kesalahan saya harus tebus dengan cara yang lain. Super. Terima kasih, Pak. Kalau Anda mau punya anak, pilih anak yang mana? Yang pertama, karena diperintahkan ayahnya. Yang kedua, harus hati-hati. Sebetulnya, sebaiknya bicara dulu. Karena jangan anggap orang 100% salah. Karena hukum dalam hubungan kita dengan orang lain, tidak ada orang 100% benar dan tidak ada 100% salah. Itu sebabnya anjurannya adalah give him the benefit of the doubt. Berikan keuntungan dari keraguan. Kan belum tentu salah. Berikanlah keuntungan dari keraguan Anda dengan berlaku santun dan pergi ke dasar yang sebetulnya dari masalah. Saya kira itu. Terima kasih. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih, Pak. Kita beralih ke penelpon dari rumah lagi, Pak Mario. Silakan. Saya persilakan Anda yang berada di rumah, tadi sudah menelpon, sudah tersambung, silakan dengan Bapak atau Ibu siapa, berada di mana. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa, berada di dengan mana? Dengan Yunani di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Hey, Banjarmasin. Selamat super datang. Benar. Silakan, Pak, bicara langsung dengan Pak Mario. Pak Mario. Yes, Bapak. Salam super. Salam super, Bapak. Saya ini selalu pesimis kalau dilakukan perhitungan sekarang. Karena ada mungkin permasalahan atau kesalahan yang sudah dilakukan di waktu yang lalu, sehingga saya selalu merasa belum siap untuk dihitung sekarang. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih, Pak. Terima ini kasih, yang kedua Pak. Kali saya menelpon Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Silakan, Pak Mario. Pak Yunani yang hatinya baik dan sahabat Indonesia yang super. Apakah kita menyadari bahwa masalah-masalah kita sekarang itu berasal dari hal-hal kecil yang tadinya belum masalah, tetapi yang kita tunda penyelesaiannya? Perhatikan, semua masalah kita sekarang itu dulu tidak kita selesaikan sebelum dia menjadi masalah. Kesehatan, kebersihan, kesantunan, kejujuran, sebelum menjadi masalah, kita tidak berlaku baik. Lalu kita tidak siap menerima perhitungan dari kesalahan kita sekarang waktu masih muda. Apakah logisnya kita menunggu setelah 60-an, setelah obat harus banyak diminum, istirahat, lalu harus membuktikan bahwa kita orang baik? Mengapa tidak segerakan, ikhlaskan, dan ini sifat Tuhan. Tuhan itu dari semua sifatnya yang paling hebat adalah Maha Pengasih. Sesalah-salahnya orang yang ikhlas melaporkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak suci lagi. Izinkan aku mendekat, melaporkan semua dosaku, hitunglah aku. Apakah Anda akan dihitung sekejam yang Anda duga? Berprasangka baiklah kepada Tuhan. Kalau Anda berprasangka buruk kepada Tuhan, Anda berlaku seperti Tuhan buruk yang menyiksa Anda. Kenyataannya Anda sendirilah yang menyiksa. So, datanglah kepada Tuhan. Berdirilah atau sujudlah. Sampaikan kegundahan hati Anda. Ikhlaskan diri Anda untuk segera dinilai. Dan Anda akan kaget bahwa Tuhan telah terbiasa memberikan Anda hal-hal yang bahkan tidak Anda minta. Itu. Super sekali, Pak Mario. Kita kembali ke penelpon lagi, Pak. Silakan. Saya persilakan kepada penelpon yang berada di rumah, silakan. Mohon disebutkan nama Bapak atau Ibu dan berada di mana. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Syahril Narus, Kebayoran Baru. Silakan, Pak. Selatan. Ada dua pertanyaan, Pak Mario Teguh. Silakan, Pak. Yang pertama, yang sedang ramai sekarang ini. Begitu Bank Indonesia menyatakan Bank Sentral gagal clearing, ya. Muncullah yang disebut dengan sistemik. Oh, sistemik. Masalah sistemik. Jadilah dampak sistemik. Tentu dampak sistemik Bank Senturi ini tidak sebesar kalau Bank Mandiri yang dinyatakan gagal clearing. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya meraih kembali kepercayaan yang sudah pupus itu, yang sudah mulai hilang? Percayaan masyarakat ini, rakyat ini terhadap pemerintah yang sudah mulai hilang. Ya. Terus yang kedua, kita sekarang sedang melihat sebuah strategi kemunafikan. Strategi munafik. Ini sangat sekarang sedang berlangsung terus dengan penampilan. Terputus sepertinya, Pak. Sampai ke strategi kemunafikan tadi. Oke. Ya, silakan, Pak. Sahabat Indonesia yang super. Ada nasihat sederhana yang saya selalu sampaikan ke diri saya sendiri, bahwa saya tidak boleh menggigit lebih besar daripada yang bisa saya kunyah. Termasuk mengomentari, menilai, menganalisa hal-hal yang tidak sepenuhnya berada dalam pengetahuan saya. Kalau kita mau berlaku adil, berbicaralah atas pengetahuan. Kesan mengenai ketidakpantasan itu urusan kita, dan kita gunakan hak kita untuk menilai saat kita menilai. Tetapi berbicara di depan publik yang dampaknya adalah penghakiman berdasarkan pengetahuan yang tidak lengkap hanya akan mengurangi penghormatan orang kepada kita untuk masa yang panjang ke depan. Jadi sebaiknya kita menjadi pribadi Indonesia yang mendahulukan penghormatan. Tidak boleh kita merendahkan simbol-simbol kenegaraan, termasuk yang menyandang simbol kenegaraan tidak boleh mengorbankan penghormatan kepada simbol itu untuk kepentingan-kepentingan sementara. Saya kira kita harus kembali kepada kebijakan Indonesia yang sejati. Itu. Super sekali Pak Mario. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.